sakit terasa memikirkannya, hancur warasku. Kau telah berlalu, tinggalkan aku begitu rapuh hidupku. Remuk jantungku, semua salahku. Tak jaga dirimu untuk hatiku. Sungguh ku tak sanggup semua terjadi seperti mimpi. Mimpi burukku kehilanganmu karena kamu. Nyawaku karena kamu. Nafasku karena kamu. Jantungku karena kamu. Rapuh hidupku, remuk jantungku. Rapuh hidupku, remuk jantungku. Semua salahku, tak jaga dirimu untuk hatiku. Sungguh ku tak sanggup semua terjadi seperti mimpi. Mimpi burukku kehilanganmu karena kamu.